rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Seluruh bumi kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam rumah kami, negeri kami. Tuhan ditinggikan atas seluruh.